بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan pembahasan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qaluhu sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamuhum billah bi'adabihi wa iqabihi. Sungguhnya aku lebih mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan mereka, yaitu bi-ghadabihi wa iqabihi. Aku yang lebih tahu tentang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala dan iqabnya Allah. Ya Rasulullah SAW, a'lamun nas billah azza wa jal, orang yang paling tahu tentang Allah, karena Allah beritahu kepada Rasulullah SAW. Dan aku lebih utama dibandingkan mereka untuk menjauhi dan meninggalkan dari apa-apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu murka. Kalau sekiranya ada sesuatu yang itu dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu aku yang lebih menjauhinya dibandingkan dengan kalian. Dan Rasulullah SAW, kalau sekiranya itu perkara yang dilakukan oleh beliau dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu Rasulullah paling jauh untuk melakukannya. Tidak akan mungkin dilakukan Rasulullah SAW. Maka mengapa kalian tidak mau mengambil dari rukhsah Rasulullah SAW, meninggalkan dan menganggap meninggalkannya itu tidak mengambil rukhsahnya Nabi, tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap lebih mendekatkan diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mereka salah, mereka keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu tentang amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang lebih utama untuk beramal dari amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari anggapan-anggapan, bukan dari waham, bukan dari takhayul. Oh, ini amalan kita lakukan, melakukan amalan ini kayaknya amalan ini tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, kurang afdol. Naam. Engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah bahkan marah. Naam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Inni a'lamu billahi wa ashaduhum lahu khasyatan." Di samping Rasulullah mengatakan, akulah yang paling mengetahui di antara kalian, di antara mereka, yang paling tahu tentang Allah, tentang ghadabnya, tentang ridhonya, tentang iqabnya, tentang adabnya. Wa asyaduhum lahu khasyatan, dan akulah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara mereka, di antara manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabkan seperti ini. Karena memang benar keadaannya. Adapun kita mengatakan aku yang paling takut kepada Allah. Aku yang paling bertakwa kepada Allah. Siapa yang mengetahui? Siapa yang menjamin? Hanya pengakuan. Asyara ila al-quwwah al-amaliyah. Ini mengisyaratkan kepada kekuatan amaliyah. Faqaddamul ilma ala al-khasyah. Dan di sini didahulukan ilmu. Beliau mendahulukan ilmu daripada al-khasyah. Liannaha natijatuhu. Karena khasyah itu adalah natijah, buah hasil dari ilmu. Hasil dari ilmu. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala muncul dalam diri seorang hamba karena didasari ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya adalah al-ulama. Al-ulama, orang yang berilmu. Dan natijahnya ilmu adalah khusyah, buah hasil dari ilmu itu adalah adanya rasa takut seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu itu tidak menjadikan pemiliknya memiliki rasa takut kepada Allah, pemiliknya masih saja mendatangi kemaksiatan, larangan-larangan Allah, atau meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini dalalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemanfaatan kepada ilmunya. Fal khasyatu natijatul ilmi wa thamaratuh. Rasa takut itu adalah hasil dari ilmu dan thamarahnya ilmu itu. Maka semakin orang mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit pengetahuan seseorang tentang Allah, tentang syariatnya, tentang perintah dan larangannya, maka akan sedikit pula rasa takutnya. Faqullama zadal ilma, faqullama zadal ilmu. Setiap kali ilmu itu bertambah, izdadat khasyatullah, maka akan semakin bertambah pula rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian salaf mengatakan wa kullu man kana billahi a'raf kana minhu akhwab. Sebagai salaf menyebutkan wa kullu man kana billahi a'raf, setiap orang yang dia miliki ilmu, dia lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, kana minhu akhwab, maka sungguh dia menjadi orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan semakin banyak, semakin dalam ilmunya seseorang, maka juga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala kan semakin tinggi. Dan ilmu yang mewariskan, yang menghasilkan al-khasyah, rasa takut kepada Allah, adalah ilmu tentang Alkitab dan Sunnah ini, bukan seluruh ilmu-ilmu dunia, tapi ilmu yang melahirkan dan mewariskan rasa takut itu adalah Alkitab dan Sunnah dan para asar-asar dari salaf. Yang mereka itu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata dengan ucapan-ucapan yang penuh hikmah, ucapan-ucapan yang mendorong ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuahkan al-khasyah. Bukan ilmu-ilmu mantik, ilmu-ilmu filsafat. Bahkan ini menjauhkan orang dari rasa takut kepada Allah. Bukan pula ilmu-ilmu dunia. Kalau ilmu-ilmu dunia itu justru mewariskan kepada pemiliknya al-ghaflah. Al-ghaflah, lalai dari beramal, lalai dari ketaatan kepada Allah. Ilmu dunia. Dan juga zuhud fil akhirah. Dia menjauhkan diri dari amalan-amalan akhirah. Ini ilmu dunia. Menjauhkan orang dari akhirah. Menjadikan orang itu lalai. Kita bisa melihat ashabud dunia yang mereka mengejar ilmu-ilmu dunia sampai gelar doktor, belajar di luar negeri, apa natijahnya, apa hasilnya? Semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau orang menuntut ilmu ad-din, akan semakin mendekatkan kepada Allah, akan semakin takut. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sebut dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka mengetahui zahir dari kehidupan dunia ini. Mereka mengetahui ilmu-ilmu dunia, zahirnya kehidupan dunia itu. Perkara-perkara dunia mereka tahu. Nah, mereka pelajari. Mereka mencari dunia. Bagaimana sukses di dunia. Tahu. Bagaimana cara menghasilkan uang yang banyak. Tahu. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Namun mereka terhadap perkara akhirah. Hum ghafilun. Mereka lalai. Mereka meninggalkan. Nah, kita melihat dua kenyataan yang jauh berbeda. Penuntut dunia itu justru semakin berani kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada rasa takut. Adapun penuntut ilmu akhirah akan semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia menuntutnya. Wa kullu ilmin la yurithu khasyatan falaysa bi'ilmin. Sebutkan di sini Allah Syekh Said Ruslan, setiap ilmu yang tidak mewariskan rasa takut, maka itu bukanlah ilmu. Fal ilmu ma awrathakal khasyah, ilmu itu apa yang mewariskan kepada kamu rasa takut. Betapapun kau mengetahui tentang suatu perkara, yang tidak mewariskan, yang tidak melahirkan rasa takut kepada Allah, maka bukanlah ilmu dalam timbangan syariat. Bukanlah ilmu dalam timbangan syariat. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, "Kafa bi khasyatillahi ilman." Cukuplah dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan itu satu ilmu. Wa kafa bil iqtirari bihi jahlan. Dan cukuplah tertipunya orang itu dengan ilmu menunjukkan dia adalah jahil. Kejahilan. Dilihat dari natijahnya. Cukuplah seorang itu dikatakan berilmu kalau dia memiliki rasa takut kepada Allah. Dan cukuplah tertipunya seorang itu. Nah, dari ilmu artinya tidak mewariskan rasa takut kepadanya, dikatakan dia itu jahil. Demikian juga disebutkan Abdullah ibn Umar, innamal ilmu khasyatun. Sungguhnya ilmu itu adalah khasyah. Ilmu itu adalah rasa takut. Sesungguhnya ilmu itu adalah khasyah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang disebutkan di sini tentang al-khasyah sebagai hasil dan buah dari ilmu. Al-Imam Al-Qadhi Iyadh rahimallahu taala menyebutkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala faqihkan dia terhadap agama ini. Orang yang Allah kehendaki itu baik, Allah berikan pemahaman kepada orang tersebut tentang agamanya. Tahu tentang perintah tahu tauhid. Tahu tentang perintah dan larangan. Maka beliau mengatakan, ini adalah fadlu fiqh fid din, keutamaan memahami agama. Keutamaan ilmu. Liannahu yakuduhu ila khasyatillah. Karena pemahaman terhadap agama itu, ilmu itu akan menuntunnya, akan menuntun seseorang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, taqahu, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ilmu itu membuahkan pemiliknya bertawadu, memiliki tawadu. Tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tawadu kepada manusia. Tidak membanggakan diri, tidak menyombongkan diri dengan ilmu yang telah pelajari. Tidak berbangga-bangga. Ini jauhi sifat tarafu. Benar, sebagai orang baru sedikit ilmu yang dia pelajari tarafu. Dia mengangkat dirinya. Dia memandang rendah, memandang enteng teman-temannya. Saya ini orang lebih berilmu dari kalian. Orang yang tarafu terhadap ilmu yang dia miliki, mengangkat-ngangkat dirinya dibanding orang lain. Maka disebutkan, hadza dalalatun ala anna Allah taala lam yanfa'hu bima ta'allamahu. Ini dalil menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemanfaatan kepadanya dari apa yang dia pelajari. Karena ilmu itu seharusnya membawa kepada khasyah. Dan orang yang tahu kepada Allah tidak akan mengangkat-ngangkat dirinya. Tidak akan bersombong dengan ilmunya. Justru dia tawadu kepada Allah dan kepada manusia. Kullama ta'lam izdara tawadun lillahi azza wa jal. Setiap kali dia engkau mengetahui satu ilmu, maka semakin bertambah pula tawadu terhadap Allah dan bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam ayat, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, ma yu'khadhu min al-hadis, banyak di sini disebutkan oleh Syekh faedah-faedah dari hadis ini. Nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya faedah yang bisa kita peroleh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Naktabi bi hadzal qadar, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafaddalu wa hadzakumullah.